بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله senantiasa kita mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sebagai hamba-hambanya sepatutnya untuk senantiasa bersyukur kepadanya dan senantiasa membasahi lisan kita untuk mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wa jalla, senantiasa lisanmu itu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung banyaknya yang telah Allah limpahkan kepada kita sekalian. Dan termasuk di antara nikmat yang terbesar ketika kita masih diberikan kesempatan untuk mengecap thalabul ilm, bertafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala yang menambah keimanan seorang muslim dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengangkat seorang muslim itu dari kejahilan yang sebelumnya dia tidak mengerti tentang hukum-hukum. Namun dengan talabul ilmi, dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, membukakan baginya pintu-pintu ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah, konsisten di dalam belajar dan mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian kitab Sahihul Adabil Mufrad, di mana pada malam hari ini kita memasuki bab yang ke-101. atau bab yang ke-117 dari kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qawlil ma'ruf, bab ucapan yang ma'ruf. Dan telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud ma'ruf adalah segala sesuatu dari perkara-perkara kebaikan. Apakah yang menyangkut ucapan, demikian pula yang menyangkut perbuatan. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang qawlil ma'ruf, mengucapkan yang baik. Dan mengucapkan yang baik termasuk ke dalam ibadah, di mana seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga lisan, tidak mengucapkan kecuali kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Diam, tidak mengucapkan yang mendatangkan perbuatan dosa, mendatangkan pertikaian yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis an Abdullah bin Yazid Al-Khatmi. An Abdullah bin Yazid Al-Khatmi qala, dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kullu ma'rufin sadaqah, setiap yang ma'ruf itu adalah sedekah. Hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ini itu telah kita sebutkan dan kita telah jelaskan pada bab sebelumnya. Tatkala kita menjelaskan hadis Jabir bin Abdullah dengan lafaz yang sama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf itu adalah merupakan bentuk sadaqah. Dan yang dimaksud dengan perkara yang ma'ruf yaitu segala bentuk ketaatan kepada Allah dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang hubungannya dengan hubungan seorang hamba kepada Rabbnya atau hubungan antara seorang dengan yang lainnya. Oleh karena itu seorang sholat itu adalah perkara yang ma'ruf, demikian pula berzakat, haji, atau yang hubungan dengan sesama makhluk seperti berbakti kepada orang tua dan silaturrahim, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin, mengucapkan salam pada saat bertemu dengan mereka, beramar ma'ruf dan nahi mungkar, dan yang lainnya, setiap yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan setiap apa yang diridai Allah Jalla wa'ala, maka itu adalah sedekah. Dan telah kita jelaskan sebelumnya hadis Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Dan ketika salah seorang kalian mendatangi istrinya, itu juga merupakan bentuk sedekah. Maka di dalam hadis Abdullah bin Yazid Al-Khatmi ini menjelaskan kepada kita bahwa siapapun dari umat ini bisa berbuat kebaikan, bisa bersedekah. Baik orang yang kaya demikian pula orang yang miskin, mereka bisa bersedekah. Dan sedekah itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang saja. Terkecuali dalam hal sedekah dengan harta, tentunya mereka memiliki kelebihan dalam hal ini apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kaya, yang dengan kekayaannya justru tidak melalaikan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terfitnah dengan fitnah harta, lalu kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka tentu ini merupakan keistimewaan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Namun orang yang tidak memiliki harta, dari orang yang fakir, orang yang miskin, maka masih ada jalan-jalan yang lain yang bisa ditempuh oleh seorang muslim yang miskin dan fakir untuk bersedekah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Setiap amalan kebaikan. Setiap amalan kebaikan, memperbanyak salat sunnah adalah sedekah di samping salat-salat yang wajib. Kemudian menasihati seseorang itu adalah sedekah. Kemudian membantu seseorang yang membutuhkan bantuan itu juga merupakan bentuk sedekah. Ya, amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan bentuk sedekah. Tidak menyakiti seorang muslim, tidak menyakiti tetangga, ini semua ma'asyiral muslim rahimakumullah merupakan bentuk sedekah. Sehingga jalan-jalan kebaikan di dalam Islam ini terbuka lebar. Apa saja yang kita amalkan dari kebaikan itu tidak akan diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan disempurnakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah huwa khairan wa a'dhama ajra. Apa yang kalian persembahkan untuk diri-diri kalian dari kebaikan, kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kalian mendapatinya, khairan, itu lebih baik balasan dari Allah itu. Dan lebih besar pahalanya, berlipat ganda dari apa yang dia perbuat. Wa a'zama ajra. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah itu dengan taqwallah, wattaqullah. Maka ma'asyiral muslim rahimakumullah, maka di dalam Islam banyak sekali jalan-jalan kebaikan itu yang semuanya akan mengantarkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, kami akan bimbing dia, kami akan selalu memberikan petunjuk kepadanya untuk berjalan di jalan-jalan kami tersebut. Seorang tidak mampu dari jalur harta untuk beribadah, maka dia bisa melalui jalur yang lain, melalui lisannya, melalui perbuatannya, demikian pula hatinya. Maka ini semua merupakan bentuk sedekah. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas bin Malik ibn al-Nabr Abu Hamzah al-Ansari al-Najari, pembantu dan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah. Rasulullah alaihi salatu wasallam meninggal, Anas bin Malik berusia 20 tahun. Berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, Anas bin Malik berusia 10 tahun. Selama 10 tahun melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya. Dan sebagai faedah bahwa di antara para sahabat ada dua yang bernama Anas bin Malik. Sama-sama namanya Anas dan nama orang tuanya sama, yaitu bin Malik. Nah, hanya saja Anas bin Malik yang kedua ini tidak semasyhur yang pertama, Anas bin Malik Al-Ka'bi. Kedua-duanya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun apabila disebutkan Anas secara mutlak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud adalah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kadang-kadang hanya disebut nama saja itu bisa kita ketahui siapa sahabat ini. Nah. Dari Anas bin Malik beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza utiya bisyai'i yaqul." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila didatangkan kepada beliau sesuatu berupa hadiah, ya, atau yang semisalnya, maka Rasulullah mengatakan, "Idhhabu bihi ila fulana." Bawalah barang ini kepada si fulana. "Fa innaha kanat shadiqata Khadijah." Karena sesungguhnya fulana ini adalah temannya Khadijah. "Idhhabu bihi ila baiti fulana." Bawalah barang ini ke rumahnya fulana. "Fa innaha kanat tuhibbu Khadijah." Karena sesungguhnya si fulana itu senang dan cinta kepada Khadijah. Nah, ini hadis yang beliau sebutkan. Dan hadis ini juga datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang semisal dengan riwayat ini. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila diberikan sesuatu kepada beliau, di antara yang beliau lakukan, yang beliau ingat adalah mengingat teman-temannya, istri pertamanya, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang pertama kali, yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada masa-masa pertama kali diturunkannya wahyu. Beliau menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kita ingat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab permulaan diturunkannya wahyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, lalu kemudian datanglah Jibril alaihi salam menurunkan ayat-ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Nah, maka setelah diturunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketakutan dan beliau segera kembali ke rumahnya dan meminta untuk diselimuti tubuhnya karena beliau ketakutan. Nah, setelah beliau merasa tenang, baru kemudian beliau mengatakan kepada istrinya, "Inni khasyitu ala nafsi." Saya mengkhawatirkan diriku. Maka dihibur oleh Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Ya, tidak sama sekali. "La yukhzikallahu abadan." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan engkau. Engkau senantiasa bersilaturahim, engkau senantiasa menyambung hubungan, engkau senantiasa menolong orang yang lemah, engkau senantiasa memberikan bantuan kepada orang lain. Naam. Maka Khadijah menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dengan kebaikan itu Allah tidak akan mungkin akan menelantarkan atau menghinakan engkau. Maka tenanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Khadijah membawa Rasulullah suaminya alaihi salatu wasallam kepada anak pamannya Warqah bin Nawfal. untuk mencari tahu apa yang terjadi pada diri beliau ini. Setelah mendengarkan cerita dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Warqa bin Nawfal mengatakan, "Hadzan namus alladhi jaa Musa atau ata 'ala Musa." Ini adalah teman rahasia yang pernah datang kepada Musa, maksudnya Jibril alaihi salam. Maka dari itulah Warqa bin Nawfal mengetahui bahwa dia akan diangkat dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, sehingga beliau berkeinginan untuk memberikan pertolongan. Dan beliau mengatakan, alangkah inginnya aku hidup ketika kau mengeluarkan engkau dari kampungmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampungku? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Warqa bin Nawfal, lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang mendatangkan seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti akan disakiti, dia pasti akan dimusuhi. Apabila aku hidup pada masa itu, saya akan memberikan pertolongan yang gigih kepadamu. Namun belum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwahnya, Warqa bin Nawfal telah meninggal radhiyallahu anhu. Maka kita melihat Khadijah yang menghibur Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya kepada Islam, maka Khadijah wanita yang pertama kali yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak menikah dengan yang lainnya kecuali setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah, dan Khadijah ini termasuk wanita-wanita terpilih dalam kebaikannya, dalam ketaatannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan At-Tabarani dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairu nisa'il alamin, sebaik-baik wanitanya alam ini, sebaik-baik wanita sedunia ini yang terbaik. Nah, tentu dalam hal ketakwaan, dalam hal kebaikannya, dalam hal pendekatan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan hakikat kebaikan. Ya? Tidak seperti kebanyakan apa itu pemilihan-pemilihan kontes apa itu. Nah, putri Indonesia, putri kecantikan. Nah, ya, dalam hal-hal dunia, biarlah mereka berlomba-lomba dalam urusan dunia. Mereka menyangka bahwa mereka hidup selamanya di dunia ini. Allahumma musta'an. Ya, sehingga mereka terus terlena dalam kehidupan dunia. Pemilihan. Nah, Allahumma musta'an. Tapi yang kebaikan yang hakiki adalah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu nisa'il alamin. Sebaik-baik wanita alam. Maryam binti Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Mereka ini adalah orang-orang yang dikenal dengan ketakwaannya, kesolehannya. Maryam binti Imran As-Siddiqah yang membenarkan wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sabar menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian yang menimpanya. Beliau melahirkan seorang Nabi, Isa alaihissalam, Al-Masih, tanpa menikah. namun dia bersabar terus. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Maryam, ada surat khusus yang menjelaskan tentang kisah Maryam alaihissalam. Wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitin. Dan Maryam anaknya Imran yang senantiasa memelihara kemaluannya. Ini untuk membantah mereka-mereka yang menuduh bahwa Maryam alaihissalam telah berzina. Alhamdulillah. Nah, dan kami meniupkan kepadanya ruh dari kami, yaitu Isa al-Masih alaihissalam, dan dia membenarkan wahyu-wahyu Allah dan kitab-kitab Allah, dan dia termasuk di antara yang senantiasa taat, tunduk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid, sebagaimana yang telah kita jelaskan, seorang wanita yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sehingga meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha itu tidak menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melupakannya. Saking cintanya dia kepada Khadijah. Beda dengan kebanyakan para lelaki, ya kan? Istri mati selesai masalah. Apalagi kalau sudah dapat yang baru. Nah. Hah? Sedihnya cuma 7 hari. Nah, setelah itu cari lagi. Nah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Sampai suatu ketika ya, Rasulullah alaihi wasallam karena cintanya dia kepada Khadijah sering menyebut Khadijah, seperti hadis ini. Ada suatu diberikan pada beliau, tolong kamu bawa ini kepada rumahnya fulana, karena fulana itu temannya Khadijah. Itu di depan istrinya. Nah. Hah? Di depan Aisyah radhiyallahu anha kadang-kadang beliau mengucapkan itu. Sehingga ini yang mendatangkan kecemburuan kepada Aisyah. Kenapa sih sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah? Kenapa? Ya maklumlah, namanya seorang wanita sifat kecemburuan. Hanya saja para ummahatul mukminin mereka cemburu, tapi mereka mengetahui batas kecemburuan itu. Beda dengan wanita-wanita zaman sekarang, cemburu ya. Nah, ke dapur kumpulkan cabai itu, terus di blender datangi madunya. Allahumma musta'an. Ya, kadang-kadang sampai terjadi pembunuhan oleh Allah. Cemburuan yang berlebihan haram. Ya, dalam Islam silakan cemburu, silakan diperbolehkan, tapi yang wajar-wajar saja. Nah, ya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha cemburu ketika seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Nah, ketika ditanya mengapa engkau sering menyebut Khadijah, bukankah dia telah meninggal? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inni ruziqtu hubbaha." Aku sudah diberikan rezeki untuk mencintainya. Artinya, kecintaan dia kepada Khadijah itu enggak bisa ditolak, enggak bisa dilepaskan. Itu adalah sesuatu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini kecintaan yang abadi, ya. Cinta di dunia, cinta di akhirat. Akan menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Nah itu. Fatimah bintu Muhammad. Fatimah radhiyallahu anha. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Nah, istri dari Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat adalah Asiyah ibnat apa? Imra'at Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wanita-wanita yang kondisi mereka, lingkungan mereka berbeda. Ya. Maryam bintu Imran alaihi salam lingkungannya berbeda. Nah. Ya, dan cobaannya berbeda. Khadijah demikian pula berada di lingkungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah demikian pula sebagai seorang anak. Demikian pula Asia. Ya. Dan ini cobaan yang luar biasa beratnya. Di tengah lingkungan orang-orang kafir. Dan bukan saja lingkungannya orang-orang kafir, bahkan dia di bawah pengawasan orang yang paling kafir di permukaan bumi ini. Fir'aun. Ya. Dan bukan itu saja, bahkan menjadi teman dekatnya, yaitu istrinya, iya kan? Kok bisa-bisanya istri seorang yang paling kafir di permukaan bumi, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah. Al-hidayah tu biadillah. Hidayah itu adalah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Yahdi ma yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Di tengah lingkungan seperti itu, maka dia menyaksikan kebenaran apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, bahwa keduanya mendatangkan kebenaran, membawa al-haq, sehingga istri Fir'aun menjadi seorang mukminah dalam keadaan suaminya kafir, orang yang paling kafir, yang mengatakan dirinya sebagai ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabbmu yang paling maha tinggi. Nah, meskipun dia meyakini dalam hatinya, tapi itu tidak bermanfaat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memuji Asiyah ini. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perumpamaan orang-orang yang beriman adalah istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di dalam syurga. Istana di dalam syurga. Beliau mengharapkan itu. Kenapa? Karena sudah demikian beratnya cobaan yang beliau rasakan. Siksaan dari suaminya. Ya. Si Fir'aun ini. Siksaan yang bertubi-tubi. Nah, siksaan demi siksaan terus dirasakan. Kenapa? Karena dia seorang mukminah. Maka dia berharap dengan kesabarannya itu Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan yang lebih baik. Mendapatkan rumah di dalam syurga. Wa najjini min Fir'aun. Selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun dan dari perbuatannya. Dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Nah. Alhamdulillah Allah selamatkan dia. Dia menjadi seorang istiqamah sampai kemudian dia meninggal. Maka dia menjadi wanita pilihan. Khairu nisa'il alami. Sebaik-baik wanita di alam. Nah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini untuk dijadikan ibrah khususnya para wanita. Contoh mereka, ya. Bagaimana istiqamahnya mereka, bagaimana sabarnya mereka di dalam berjuang, di dalam mempertahankan akidah dan keyakinan mereka. Nah, maka demikianlah seharusnya seorang muslimah. Ya. Cobaan, berbagai cobaan yang datang yang menerpa itu tidak akan merubahnya dan tidak akan memalingkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian wanita, Allahul musta'an. Ya. Pada awal-awal kali kita melihat dia seorang yang mustaqimah, dia seorang yang taat. Nah, begitu mendapatkan cobaan, alangkah cepatnya dia berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara wanita ada yang begitu mengenal yang namanya Islam yang hak, maka dia mencoba untuk belajar. Lalu dia semangat. Akhirnya yang dulu dia sering membuka auratnya, maka dia pun menutup auratnya dan dia berhijab. Lalu dia mendapatkan berbagai macam cobaan. ya, cobaan dari keluarga, cobaan dari orang tua lah, belum lagi dari masyarakatnya yang mengucilkan dia. Akhirnya dia tidak sabar, ya. Nah, dan dia merasa lelah dengan itu. Akhirnya dia pun meninggalkan dan menanggalkan hijab, kemudian kembali seperti sebelumnya dan bahkan lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Allahu musta'an. Kenapa? Tidak ada kesabaran. Nah, maka seorang wanita dibutuhkan dari mereka istiqamah wastabat, keteguhan dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Bukan hanya kaum lelaki yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita demikian pula. Masing-masing dari mereka ada cobaannya, tergantung dari tingkatan keimanan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan cobaan pada seorang kecuali yang dia mampu untuk bersabar di atasnya, komitmen, konsisten. Dan perlu diketahui bahwa setiap cobaan itu akan ada solusinya, akan ada jalan keluarnya. Ya. Tinggal menunggu waktu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di samping kesulitan akan ada kemudahan. Di samping kesulitan akan ada kemudahan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua kali? Perhatikan di dalam ayat itu. Ketika Allah menyebutkan al-usr itu dengan alif lam, ya, al-usr itu kesulitan. Allah menyebutkan dengan alif lam. Dan ketika Allah menyebutkan yusra itu tanpa alif lam. Dua kali Allah menyebutkan kata yusra tanpa alif lam. Apa maknanya? Apabila disebutkan alif lam, maka al-usru yang kedua pada ayat yang berikutnya itu sama dengan al-usru yang pertama. Ya, artinya apa? Kesulitan itu hanya satu. Tapi ketika disebutkan yusra tanpa alif lam disebutkan dua kali, maknanya adalah kemudahan yang kedua itu berbeda dengan kemudahan yang pertama. Artinya kemudahan itu dua dan kesulitan itu hanya satu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan ayat ini, lan yaghliba al-usru yusrain. Kesulitan yang satu tidak akan bisa mengalahkan kemudahan yang dua. Artinya solusi itu akan selalu ada. Tinggal menunggu waktu. Ya, tapi ketidaksabaran seorang yang menyebabkan seorang sangat cepat berpaling dengan alasan waduh terlalu lama sudah enggak sabar, saya sudah mencoba, mencoba dan mencoba, padahal pertolongan Allah itu sudah dekat. Nah. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk ke dalam surga dalam keadaan belum menimpa kalian, kalian belum merasa seperti sabarnya mereka, wanita-wanita yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wanita-wanita pilihan. Demikian pula di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk berbuat baik kepada teman-teman istri. Ya. Atau mau dikatakan mantan istri, ya silahkan. Nah. Yang pernah menjadi istrinya, kemudian mungkin meninggal atau yang semisalnya. Apalagi kalau kita mengetahui bahwa istrinya itu adalah seorang wanita salihah. Maka menghubungi teman-temannya, berbuat baik kepada teman-temannya, itu adalah kebaikan. Pernah kita membahas pada bab-bab sebelumnya bahwa merupakan salah satu bentuk seseorang berbuat baik kepada orang tuanya setelah orang tuanya meninggal, apa? Yaitu berbuat baik kepada keluarga, teman, ayah, atau keluarga teman ibunya. Inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi. Sesungguhnya di antara perbuatan kebaikan yang paling baik adalah seorang anak yang berusaha menyambung hubungan dengan keluarga orang yang dicintai oleh ayahnya dahulu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, ya, beliau langsung mempraktekkan ketika beliau, ya, hendak berangkat ke Makkah. Maka beliau mengendarai himar, keledai. Di tengah perjalanan, maka beliau melihat ada seorang badui, orang dari pedalaman. Nah, ketika Abdullah bin Umar melihatnya, maka beliau turun, lalu mempersilahkan orang badui ini untuk naik di atas keledainya. Beliau yang di bawah, beliau jalan. Lalu sorbannya Abdullah bin Umar diserahkan kepada orang badui ini, diberikan. Di situ ada murid-muridnya Abdullah bin Umar dari kalangan tabi'in. Mereka heran, gak biasanya Abdullah bin Umar seperti ini. Akhirnya mereka mempertanyakan, aslahakallah ya bin Umar. Kata-kata aslahakallah ini yakni untuk artinya doa, semoga Allah memperbaikimu, karena mereka memandang ini berlebihan, ini kekeliruan. Mereka itu orang-orang badui itu yarbau nabil yasir, kalau dikasih sedikit sudah bersyukur, sudah berterima kasih. Kok ini dikasih sorban, terus dikasih naik di kendaraan lagi? Nah, luar biasa. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, mengapa beliau melakukan ini? Karena beliau mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi, bahwa perbuatan kebaikan yang terbaik ketika seorang anak berusaha menyambung hubungan dengan keluarga, teman dekat ayahnya. Nah, dan ternyata orang badui ini, ya, dekat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, dari keluarga beliau. Nah, maka demikian pula termasuk diantaranya adalah menyambung hubungan kepada teman-teman istri. Ya. Apakah yang masih hidup atau yang telah meninggal. Nah, apalagi kalau kita mengetahui istri itu orang saleh dan teman-temannya itu adalah salihat. Ya, hubungan mereka, pertemanan mereka adalah pertemanan yang saleh. Nah, ya, bukan teman asal teman. Ya. Kalau sekarang kan asal teman. Nah, ada teman-teman ngerumpi. Nah, kalau ketemu luar biasa. Nah, dari pecel sampai gado-gado semuanya diceritakan. Nah, ini teman yang kurang baik. Ya. Ada teman-temannya hanya di Facebook. Nah, yang tahunya saling balas-membalas caci maki. Nah, yang tahunya hanya menghabiskan waktu cerita sana cerita sini. Nah, ceritakan fulan terus. Nah. Ya. Maka yang hal-hal yang seperti ini tidak bermanfaat. Ya, teman-teman yang baik. Nah, tidak ada yang mencintai Khadijah melainkan orang yang menunjukkan kebaikannya. Tidak ada yang menjadi teman Khadijah bintu Khuwailid melainkan bahwa temannya ini menunjukkan kesolehannya. Karena Khadijah bintu Khuwailid adalah seorang wanita yang solehah. Tentu dia tidak sembarang memilih teman. Almaru ala dini khalilih. Seseorang itu, ya, berdasarkan agama temannya. Sehingga Rasulullah SAW mengetahui bahwa teman-teman Khadijah ini, teman-teman dekatnya, ya, tentunya orang-orang yang solehah, sehingga beliau senang. Tolong bawakan ini kepada fulana, karena ini adalah temannya Khadijah. Tolong bawakan ini ke rumahnya fulana, karena dia sangat cinta dulu kepada Khadijah. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita, ya, akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kebaikan beliau itu tidak sebatas hidupnya seorang istri, tidak. Setelah meninggalnya istri, beliau tetap berusaha untuk berbuat baik dengan cara menghubungi teman-teman baiknya dari istri tersebut. عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Hudzaifah beliau berkata bersabda Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah, setiap perkara yang ma'ruf itu sadaqah. Hadis ini sama seperti sebelumnya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan tiga riwayat yang datang dari sahabat yang berbeda tapi lafaznya sama, semuanya menyatakan kullu ma'rufin sadaqah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hadis Jabir, yang kedua hadis Abdullah bin Yazid Al-Khadmi, dan yang ketiga adalah hadis Hudzaifah yang sekarang ini kita baca. Lafaznya semua sama. Mungkin ada yang bertanya, mengapa kok Imam Bukhari mengulang-ulangi, ya? Di sana disebutkan, kemudian disebutkan lagi, dan kemudian disebutkan lagi. Nah, ya. Ada kemungkinan bahwa Al-Imam Bukhari rahimahullah taala menyebutkan hadis tersebut berulang sekedar untuk menyebutkan bahwa hadis ini itu ada sanad-sanadnya yang berbeda antara satu jalur dengan jalur yang lain. Di sini sahabatnya berlainan. Nah, atau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan itu karena pada setiap bab itu sejalan dengan hadis ini, maka beliau menyebutkan hadis tersebut karena permasalahan yang disebutkan di dalam babnya memang hadis ini juga termasuk di situ, sehingga beliau menyebutkan dan beliau mengulanginya. Dan ini pula kebiasaan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, bahkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis riwayat Imam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tersebut, itu sampai Imam Bukhari mengulang-ulangnya sampai 7 kali dalam Sahihul Bukhari. Sampai 7 kali. Kenapa? Karena beliau sengaja menyebutkan hadis itu pada bab-bab yang memang sejalan, semakna. Sehingga penting bagi Imam Bukhari untuk menyebutkannya. Dan terkadang juga karena ada faedah-faedah dari jalur-jalur riwayatnya atau sanad-sanad hadis. Nah, maka riwayat ini semakin menegaskan apa yang disebutkan sebelumnya bahwa setiap yang namanya ma'ruf itu adalah sedekah. Ya, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat terhadap apa yang telah kita pelajari. Nah. Ya, di sini ada yang bukan bertanya tapi menyebutkan mohon nasihat Ustaz bagi para thalabul ilmi yang membawa serta anak kecil. Yang kedua, ummahat ada yang bercerita, berbicara di antara mereka pada saat ta'lim tidak memperhatikan ta'lim. Ya, yang pertama tentang anak kecil ini sudah kita peringatkan sebelumnya. Para ikhwan, para akhwat, para ummahat, tolong ya, kerjasama kita bersama ya. Kita membutuhkan ketenangan pada saat ta'lim. Dan keributan anak-anak itu benar-benar dapat menghilangkan konsentrasi ya, khususnya pada saat kita menjelaskan. Nah, pada saat kita menjelaskan itu bisa membuyarkan konsentrasi. Jadi saya harapkan demi kemaslahatan kita semua dan demikian pula ta'lim kita bisa berjalan dengan baik ya, kalau tidak mampu mendudukkan anaknya untuk diam ya dan beradab di majelis, maka ya sebaiknya tidak dibawa. Nah, atau salah satunya mungkin ya, untuk tidak membawa serta, kalau di rumahnya tidak ada yang menjaganya, maka mungkin istrinya tidak dibawa terlebih dahulu demi untuk menjaga anaknya. Nah, kemudian juga yang kedua yang disebutkan para ummahat, tolong jangan karena adanya hijab kemudian menyebabkan bersanteria di belakang sana ya. Nah, datang ke majelis hanya untuk mencari teman ngerumpi, jangan. Ya, tolong dipelihara kemuliaan Islam. Alhamdulillah, anti telah berhijab, anti telah ya memelihara kehormatan dengan menutup aurat, maka hendaknya yang terpenting pula setelah itu adalah memelihara lisan. Hati-hati dengan lisan dapat menjerumuskan seorang ke dalam neraka, wali azbillah. Telah kita sebutkan dahulu hadis Abi Hurairah, ada seorang yang bertanya tentang seorang wanita, wahai Rasulullah, ada fulana yang masya Allah, dia rajin sholat malam, dia berpuasa di siang hari, dan dia bersedekah dalam jumlah yang banyak, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia min ahli nar. Dia termasuk dari penduduk neraka, biadzubillah. Ya, jadi tidak cukup hanya sekedar menutup diri dengan hijab, akan tetapi kita tidak menutup mulut kita, ya, tidak menjaga lisan kita. Khususnya pada saat ta'lim, tolong, ya, untuk menjadi seorang yang mustami'ah, benar-benar menyimak apa yang disampaikan, agar kemudian faedah tersebut lebih sempurna. Dan untuk lebih menegaskan itu, diharapkan pula bagi para suami, ya, para bapak-bapak sekalian yang membawa keluarganya, kalau sampai di rumah, tanya keluarganya, apa yang dipelajari tadi, mana yang ditulis, ya, minta, yang ditulis tadi mana, tolong, saya mau lihat. Kalau tidak ada, berarti kan ada kemungkinan dia termasuk di antara tim ngerumpi di majelis. Nah, ya, maka ini penting, tanya, ya, belikan, alasan gak punya pulpen, belikan pulpen, kalau perlu beli, siapkan 5 pulpen, ya, kalau dengan alasan yang satu mati kan masih banyak yang lainnya. Nah, ya, belikan buku supaya benar-benar faedah majelis itu, majelis yang mendatangkan faedah. Saya kira ini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.